diturunkan, tujuan utama dari hadis diperintahkan disampaikan, puncaknya membentuk manusia yang beradab. Insan yang beradab. Ini percuma kalau ada orang hafal Quran, tapi adabnya tidak ada. Karena kata Quran pun ada orang hafal Quran, tapi zalim, ada. Buka Quran surah 35, ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Kami akan wariskan Al-Quran sampai bisa dihafalkan oleh sementara orang di hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal Quran tapi zalim dengan hafalannya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Ada orang hafal ayat Quran tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang Esa. Tapi dia bisa mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu artinya zalim. Kita diminta untuk menghormati keyakinan orang lain, tapi juga dilarang mencampur adukan dalam keimanan satu dengan yang lainnya. Ada orang hafal bahkan, wailulil mukadzibin, celaka bagi yang berdusta. Tapi masih berdusta. Ada dia hafal ayatnya, jangan korupsi. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, masih korupsi juga. Itu zalim namanya. Paham? Jadi bagian pertama, semua ayat diturunkan, hadis dijelaskan, tujuan puncaknya adalah bagaimana membentuk insan yang beradab, yang patuh pada setiap ketentuan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Hadisnya, kita ambil kitab Syu'abul Iman. Saya kuatkan lewat hadis. Karangan Imam Al-Baihaqi. Nomor hadis 2010. Hadisnya populer. Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq. Sungguh tugas utamaku yang paling tinggi saat aku diutus adalah untuk membimbing manusia menyempurnakan akhlak sehingga mampu menjadi insan yang beradab. Ini poin pertamanya. Jadi jangan dulu bahas tinggi-tinggi tentang peradaban, sedangkan kita pun belum bisa membentuk diri kita beradab. Sekali lagi, karena banyak peradaban itu hancur akibat manusia tidak mampu menata dirinya dengan penuh adab sehingga tidak bisa mengontrol emosi dan keadaan dirinya. Seperti ini. Nah, saya agak cepat. Misi inilah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk bisa mendidik orang-orang jahiliyah supaya beradab semua dulu. Maka diajarkan, mohon izin, Abu Bakar menerima itu, Umar menerima itu, Uthman menerima itu, Ali, Zubair, Ubay, bin Ka'ab dan sebagainya. Maka terdengarlah sampai sekarang oleh kita informasi yang sampai kepada kita dengan sangat valid ketika mereka belajar dari Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi. Maka pertama kali yang terjadi perubahan pada hidup mereka, mereka menemukan keindahan adab dalam Islam. Tahap yang pertama, pembentukan karakter Islami, pelan-pelan. Baru setelah itu turun ayat-ayat ilmu. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Izin, untuk mencapai peradaban setelah adabnya itu tuntas, maka mustahil membentuk peradaban tanpa adanya pengetahuan. Gak mungkin ada peradaban kalau gak ada orang pintar. Mustahil bisa menjadi modern kalau tidak ada riset, tidak ada dorongan kepada pendalaman pengetahuan. Maka turunlah kemudian ayat-ayat ilmu. Itu satu. Setelah ini turun kemudian ayat ilmu. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya ambil ini dulu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Awas ya Bu ya, Pak ya, mohon izin ya. Saya tidak ingin menyampaikan sebuah informasi berhenti di sini. Maksud saya, sekalian dievaluasi sampai hari ini, puncak adab yang ada dalam Al-Quran, itu sudah akan belum dalam hidup kita. Nanti kita keluarkan, ini saya baru poin-poin besar. Tenang aja, kita masih berapa, sampai jam berapa sih kita? Boleh, boleh silakan. Ya, gak ada masalah, boleh silakan. Gak ada masalah. Bebas, Alhamdulillah. Pokoknya saya jam 1 ke Brussel, Anda mau di sini sampai besok pun silakan. Gak ada masalah. Ini kita baru lewat aja gitu, baru sedikit ya. Nanti setelah itu baru kita perdalam. Detailnya belum. Kali ini, cek dulu nih. Membentuk insan beradab. Hari ini sudah beradab atau belum? Apa ukuran adab dalam Al-Quran? Ya kan? Mata ukurannya apa? Telinga apa? Lisan apa? Sampai ke kaki. Setelah itu kita cek. Sesuai nggak hidup kita dengan Quran? Jangan-jangan ngaku Muslim, tapi nilai keislamannya nggak ada gitu. Itu maksudnya. Jangan-jangan tertulis di KTP-nya Islam, tapi aktualisasi keislamannya nggak muncul. Itu maksudnya. Nah, setelah ini, masuk ke ilmu. Ya, nanti bagaimana cara menuntut ilmu? Ya, teman-teman barangkali ada yang belajar di sini, kita share nilai Al-Quran. Saya pernah mempraktekkan dan mengikuti ini, dan hasilnya sangat luar biasa. Nanti ada tuntunan bagaimana mempercepat pelajaran, bagaimana supaya cepat paham, bagaimana menghafal sampai sulit lupa dan seterusnya. Nanti turunannya ada di sini. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dirinci amalannya di Quran surah ke-58 ayat 11. Kuatkan sebelumnya dengan wahyu pertama turun Quran surah 96 ayat 1. Diberikan amalan untuk menguatkan pengetahuan, ya. Jadi nanti dari 4 tipe manusia akan ada tipe yang kelima. Kalau ini dipelajari dengan benar. Dari segi ingatan, ya. Jadi yang pertama itu ada yang mohon maaf sekali, ada yang cepat ingat, lambat lupa, ya. Yang kedua itu ada yang lambat ingat, ya, kemudian cepat lupa, ya. Kemudian ada lagi yang mohon maaf cepat ingat, yang cepat lupa, ya. Ada lagi yang lambat ingat, lambat lupa. Ya, yang berbahaya itu adalah yang lambat ingat, cepat lupa. Itu yang paling bahaya, ya. Di saya terangkan sampai 2 jam paham belum. Tambah 30 menit baru mengerti. Begitu keluar musala lupa, ya. Nah, ini yang ini unik. Yang ini akan melahirkan manusia tipe nomor 5. Cepat ingat dan sulit lupa. Ini bukan mau ingat, mau lupa aja susah. Biasanya kan utang yang begitu, ya. Ini ilmu. Jadi, mau lupa susah. Ingat aja pokoknya. Ini tipe yang ini, yang sangat luar biasa. Jadi amalannya nanti ada di Quran di akhir ayat Quran surah kedua akhir ayat 282. Ini ada paling kiri sebelah bawah, ya, akhir ayatnya. Ini diaktualisasikan sampai ke riset, sampai ke studi banding. Kata Allah, silakan jalan-jalan. Silakan Anda sekolah, ya, sampai ke Leiden, sampai ke Utrecht di sini, sampai ke Amsterdam, ya, sampai ada yang kemudian ke Hamburg, ke Jerman, nyebrang dikit ke Munich, ya. Sampai silakan turun kemudian Quran untuk analisis perbandingan studi, misalnya Quran surah ke 27 ayat 69. Qul siru fil ardi, katakan pada umatmu ya Muhammad, silakan jalan-jalan ke muka bumi. Berpetualang. Ya, fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Kemudian ambil riset perbandingan. Bagaimana orang-orang bisa menghadirkan peradaban di tempat mereka? Ya, ada kaum Ad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, ada kaum Tsamud, lihat peninggalannya, jalan-jalan ke Jordan, kemana, belajar sampai sana. Di analisis juga, kenapa peradaban itu tidak mampu membangkitkan mereka untuk bertahan dalam kehidupan, malah hancur. Dan kamu jangan seperti itu kemudian hari. Ini dalil Anda untuk sekolah ke luar negeri. Jika ada ustaz yang bertanya, kenapa jauh-jauh sampai ke Belanda? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Keren kan jawabannya? Baik. Dah, baru setelah ini membangun peradaban. Ya, kita bicara pada peradaban. Di peradaban, dasarnya dibentuk oleh dua hal yang sangat penting. Satu, membentuk insan yang beradab. Kemudian diisi dengan pengetahuan. Setelah pengetahuan ini ada, dikombin kemudian dengan mempelajari. Ini ayatnya, satu. Kemudian risalah-risalah di masa lalu. Makanya turun ayat-ayat tentang umat-umat sebelum Nabi SAW. Dari zaman Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Quran surah ke-4 ayat 163. Turunkan kisah Nabi Ayub untuk dipelajari. Quran surah ke-21 ayat 83-84. Turunkan Quran surah Nabi Yunus soalnya. Tentang Nabi Yunus. Quran surah ke-21 ayat ke-87-88. Dan seterusnya nanti saya turunkan. Ini riset. Di Allah membandingkan pada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW dulu Ayub begini. Dulu Sulaiman begini. Dulu Yaakob begini. Dulu Yusuf begini, dikumpulkan semuanya sehingga semua miniatur nilai di masa lalu sempurnakan kemudian pada pengajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu saking komplit yang dipelajaran Nabi, Nabi menurunkan semua petunjuk ini pada para sahabat lewat serangan yang sangat singkat. Turun Quran, surah ke-33, ayat 21. Kemudian dijawab dengan Quran, surah ke-3, ayat 31. Kemudian rahasia besarnya, dikumpulkan semuanya ini oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Nanti saya terangkan. Kita baru ini ya, baru selewat saja ya. Ini baru poin-poinnya saja, nanti kita detailkan. Jadi dari semuanya ini, kemudian Allah perkenalkan. Jadi kalau ilmunya sudah kuat, adabnya sudah bagus, Allah turunkan konsep-konsep di masa lalu, dari mulai Fir'aun, Namrud yang menyimpang dengan segalanya, dengan semua peradabannya, maka Allah perintahkan kemudian untuk mengikuti semua petunjuk Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, semua petunjuk nabi-nabi sebelumnya telah saya kumpulkan pada Nabi Muhammad, maka ikutilah semua petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dapatkan uswah hasanah. Semua keteladanan terbaik untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Maka oleh orang-orang pada saat itu diikuti petunjuk Nabi, jadi dahsyatnya, mohon maaf ya Bu ya, Pak, ada petunjuk di bidang misalnya pemerintahan, ada petunjuk di pengetahuan, ada petunjuk di kedokteran dan kesehatan, ada petunjuk di bidang militer, ada petunjuk macam-macam. sehingga sahabat Nabi yang 12.000 itu semua aktivitasnya yang mereka tempuh itu sukses seluruhnya. Dan 12.000 itu asalnya cuma 40 orang. 40 orang belajarnya di posisi ini yang tadi Bukit Sofa. Ini Babu Salam, pintu keluar. Di sebelah sini, Bukit Sofa, ini ada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Anak muda, usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan, saya lagi, mewakafkan rumahnya yang sangat sederhana untuk taklim Nabi dan sahabat-sahabat awalnya, yang berjumlah 40 orang. Cuma di rumah ini, nggak ada karpet di musola, SBG, nggak ada kipas anginnya, nggak ada heaternya, ya, temboknya nggak kuat seperti ini. Ada beton macam-macamnya. Ya, Masya Allah, hanya tempat yang sangat sederhana. Mohon maaf, kalau musim dingin terasa dingin, musim panas terasa panas, tapi dahsyatnya 40 orang ini, nanti saya berikan rahasianya, kemanapun mereka berpijak berpetualang di bumi, tidak pernah mereka hadir di situ, kecuali satu, mampu menjadikan semua penduduknya muslim, dan menjadikan tempat yang dilewati semua punya kemajuan dan peradaban. Amr bin As, ekspedisi ke Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai kemudian nyebrang sampai ke Syam, ke Syria. Sekarang perhatikan, dari Mesir, Muslim. Libya, Muslim sekarang. Tunisia, Muslim. Aljazair, Muslim. Maroko, Muslim. Nyebrang sedikit ke Sicilia, Muslim. Sampai ke Syam, semua Muslim. Palestina, Lebanon, Muslim. Silahkan cek. Ya, sampai Syria, Muslim. Jordan, Muslim. Semua Muslim. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ikut kemudian ekspedisi. Maaf, sampai ke Ethiopia. Habsyah pada saat itu. Ya, kemudian Raja Najasyi mengirimkan utusan mau ke Cina, mampir di Barus, 414 km dari kota Medan. Datang orang Islam juga di situ, cuman satu orang. Hasilnya apa? Nusantara Muslim semua. Sekarang lahir Indonesia, Malaysia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Rahim sukunya Rahimnya, Muslim semua, satu orang. Dari 40 ini, semua orang, apapun profesinya, selalu sukses. Abdurrahman bin Auf, modalnya cuman pakaian. Dipraktekan tips bisnis dari Nabi, diberikan turunannya oleh Nabi. Cuman punya waktu 3 tahun jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Hijrah pertama ke Madinah, 3 bulan pertama, itu langsung jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Setahun jadi paling kaya, 3 tahun gak ada tandingannya, kapak terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang, tanya. Punya kayu putih cap, kapak aja belum tentu punya gitu ya. 40 orang. Nanti puncaknya, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 ini, 38 jadi panglima. Kehebatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Khalid bin Walid. Anda bayangkan. Maka dirangkumlah oleh Al-Imam Al-Bukhari semua tuntunan Nabi ini, yang diterapkan dalam miniatur profil para sahabat, maka jadilah kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu nanti akan berisi 97 bab. Setiap babnya berisi langsung tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW bagaimana membentuk peradaban di bumi. Dari mulai kitab iman, sampai kitabnya ilmu, sampai kitab bisnis tijarah, sampai kitab orang sakit, sampai dengan imarah kitab pemerintahan. Al-Bukhari, 97 bab. Secara singkat, maaf ya, kita masih sekilas dulu. Nanti sepeninggal Nabi kemudian jadi maju, orang Islam kemampuan kemudian membawa risalah Islamnya, maju, maju, maju, dibawa ke Baghdad, sampai muncul peradaban Islam di Baghdad. Dibawa ke Andalusia, padahal itu cuma berenang, Bu. Abdurrahman Ad-Dakhil cuma berenang di situ. Ya, berenang, datang ke sana, memimpin di sana. Yang sebelumnya kemudian diawali dengan orang Andalusia sendiri. Awas, hati-hati ya. Fokus baik-baik. Orang Andalusia sendiri, orang Spanyol, datang kemudian ke gubernur, namanya Musa bin Nusair, di wilayah Afrika. Jadi Afrika itu dulu, itu provinsi Islam. Provinsi. Anda bayangkan, gubernurnya itu memimpin satu benua. Gubernur Islam, mimpin satu benua. Namanya Musa bin Nusair. Musa bin Nusair punya panglima hebat, namanya Tariq bin Ziyad. Di masa itu kedatangan utusan dari Andalusia, sekarang Spanyol, minta dibantu, dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Dia datang bawa proposal, tolong bantu kami. Banyak rakyat disiksa, banyak rakyat yang kemudian ditindas dan sebagainya. Maka disurvei ke sana, dikirim intelijen. Oh ya, patut dibantu ini. Gak pernah ada sejarah dalam tertulis kemudian di muka bumi, orang Islam datang mengekspansi itu gak ada. Orang Islam datang untuk ambil wilayah, kemudian maaf menghancurkan itu gak ada. Gak ditemukan. Ini permintaan datang untuk dibantu. Begitu datang ke sana, ditolong, dikirim 10.000 pasukan. Dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Sampai di sebuah selat dibakar semua kapalnya. Tariq berpidato dengan berkobar-kobarnya. Beliau katakan, di depan kalian adalah kematian. Amamakum syahid. Wawara'akum maut. Di depan kalian ada syahid, di belakang kematian. Kalau ingin syahid, silahkan kita berjuang bantu saudara kita ini. Kalau ingin meninggal pun silahkan balik kembali ke tempat kalian berenang lewati lautan ini. Pilih mana? Kalian meninggal sambil berenang atau meninggal mulia di hadapan Allah? Maka semua berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berjihad. Sampai ditalahkanlah Raja Rodri. Dibuka kemudian Andalus. Begitu selesai dibantu mau pulang, rakyat Spanyol meminta, tolong tinggal di sini, tolong bantu bangunkan. Maka dibangunlah di situ. Dan dari keturunan Muawiyah nanti, dinasti Muawiyah namanya Abdurrahman. Masuklah ke situ, dibimbing oleh beliau. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu Islam masuk, diturunkan bekal-bekal yang tadi saya sebutkan itu. Itu tiba-tiba bisa menjadi Spanyol di puncak peradaban di Eropa. Maka muncullah kemudian pengetahuan di sana. Ditemukan penemuan-penemuan. Ayat-ayat ilmu ini dipraktekkan, Bu, Pak. Maka sekarang saya akan rinci, ya. Dari situlah kemudian Islam masuk ke Eropa, membentuk peradaban, sampai akhirnya terjadi pergulatan pada tahun 1491 dan berakhir dengan perjanjian Tordesillas. Dan dibawalah kemudian khazanah Islam ke Eropa, diterapkan sampai kemudian ke Belanda. Belanda bahkan datang ke Nusantara tahun 1511, nyasar dulu sampai ke Goa, sampai kembali menggunakan navigator muslim namanya Ahmad bin Majid, sampai menemukan Maluku, sampai kemudian datang, sampai ke Sunda Kelapa, sampai 22 Juni terjadi kemudian peperangan hebat, sampai kemudian pulang kembali dan mendapatkan nilai-nilai keindahan yang dibangun oleh orang Islam di sana. Itu baru pengantar mukaddimahnya. Sekarang kita masuk pada isinya. Udah siap? Baik. Kita baru mulai ini. Tadi pengantar, tadi mukaddimah. Saya serius. Oke, bismillah. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit. Gak usah dihapus ya. Biasa emang. Di Putra ini luar biasa emang, Masya Allah ya. Kalau di tempat lain saya pengen hapus, gak ada yang bergerak segini ya, Masya Allah. Kalau di sini gak pengen saya hapus, pengen ngapus gitu. Luar biasa. Imannya kuat nih, Masya Allah. Sabar Mas ya. Ya, saya mohon izin melambatkan karena tadi hanya apa namanya sekilas saja, jadi saya percepat. Sekarang kita pelan-pelan turunkan Islam dan pengaruh peradaban Islam di Eropa. Bagaimana peradaban Islam dibentuk? Maka ia memiliki tiga karakter yang paling utama. Satu, Al-Quran memberikan pandangan mustahil peradaban itu dibentuk kecuali akan dimulai dasarnya atau pokoknya oleh insan-insan yang beradab. Karena yang kita bentuk peradaban, maka motornya mesti punya adab. Manusianya mesti punya adab. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Al-Quran adalah mendidik setiap manusia untuk memiliki adab yang paripurna. Maka diturunkanlah ayat-ayat oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan bimbingan bagaimana membentuk insan beradab. Nah, inilah yang ingin saya koreksi dulu dengan detailnya. Saya turunkan ayat-ayatnya. Coba dicek ibu bapak ke anak-anak kita. Karena nanti yang mengisi masa depan itu anak-anak kita. Kalau anak kita tidak siapkan dari sekarang, bagaimana mungkin mereka setidaknya bisa menyesuaikan dengan peradaban ke depan? Yuk kita turunkan. Satu, Allah menurunkan ayat-ayat spesifik dulu bimbingan tentang pribadi, bimbingan tentang tubuh kita. Dari tubuh ini, ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana dibimbing kita menjadi manusia yang beradab. Jika ada yang menyimpang dari ketentuan ini, artinya masih ada yang harus disempurnakan. Kita mulai dengan ayat mata misalnya. Pelan-pelan, ada Quran. Surah ke-24 Cahaya ayat 30 sampai 31. Mohon izin, bagi orang beriman ini sifatnya mutlak. Jadi kewajiban. Kalau bagi manusia umumnya ini tawaran. Bahkan bahasa Qur'annya indah, manusia manapun yang ingin dan punya kemudian, maaf, kecenderungan kuat untuk mengambil nilai Al-Qur'an dan dipraktikkan, dia akan maju kata Allah. Kalau dia mau praktikkan isi Qur'an, dia akan maju. Misal, ayat kejujuran dipraktekan di Eropa, Eropa akan jujur. Ayat kedisiplinan dipraktekan di Eropa, Eropa akan disiplin. Ayat kesabaran dipraktekan di Eropa, Eropa akan sabar. Jadi, kalau Anda pun mau mengamalkan isi Quran, kata Allah terbuka, silakan. Bagi orang beriman, saya jadikan wajib untuk diamalkan. Kewajiban inilah ketika Allah turunkan pada kita. Ingat cara memahaminya. Sebetulnya bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Makanya dipaksa lewat kewajiban. Sebab kalau nggak dipaksa, nggak dikerjakan. Jadi kalau muncul kewajiban dalam fikih, cara memahaminya jangan jadikan beban. Tapi cara berpikirnya, ambil hikmahnya. Karena itu kita belajar hikmah. Kenapa diwajibkan ini? Supaya kita maju. Kenapa diwajibkan? Supaya punya peradaban. Kenapa diwajibkan? Supaya sukses. Sebab kalau nggak dipaksa, nggak kita dapatkan yang kita harapkan itu. Makanya ketika kita diminta oleh Allah ibadah, ibadah itu seringkali oleh Allah dimotivasi dengan kesuksesan. Contoh ya. Sukses, maju, bahagia, bahasa Arabnya disebut falah namanya. Falah. Kalau sukses saja, tapi kurang bahagia, disebut fauz namanya. 29 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dengan turunannya. Fauzi, fauzan, faizah. Ya, fauz. itu sukses. Jadi kalau ada yang namanya di sini Fauzi, Fauzan artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidup. Walaupun belum tentu bahagia. Oke. Ada yang bahagia, ya. Lawannya Farah, Fariha. Ya, Farhan, sepertinya. Farah perempuannya. Kalau ada yang namanya Muhammad Farhan, diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang pilih. Ya, sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nah, sebelum kita milih, kepanjangan. Kalau Fauzi Farhan, kepanjangan. Maka Allah kirimkan kata yang ketiga. Biasa diantara pilihan yang sulit, selalu ada yang ketiga. Alternatif. Allah tidak tawarkan satu dua, tapi langsung memberikan yang ketiga. Kalau Anda ingin sukses, bahagia, ya, kaya, tenang, nikmat hidup, bahasa Arab jadi disebut falah namanya. Falahun. Kalau itu kita genggam, maaf, di kantor, sukses. Di rumah tangga, bahagia. Di kampus, sukses. Falah namanya. Kalau itu kita genggam begini dan tidak ingin dilepaskan, maka tambahkan dalam ilmu sorof, tambahkan hamzah di depannya. A, begini. Harakat ini pindah ke sini. A. Ini jadi mati. Karena sudah ada hamzah, ini hilang. Aflah. Buka Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam diri. Cek kamus bahasa Inggris. Aflah itu falah, itu success and happiness. Enggak sukses saja, tidak happiness saja. Dikata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam. Jadi kalau kita beriman sekarang dan belum sukses dalam hidup, ini ada sesuatu yang belum sempurna. Ya, belum bahagia, ada sesuatu yang belum kita pelajari. Karena itulah kemudian di antara cara untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan ini tadi, caranya ada falah. Falah ini kadang-kadang disandingkan oleh Allah dengan ibadah. Contoh, ibadah yang sifatnya wajib yang kita kerjakan setiap hari, apa namanya? Salat. Baik, dari mana taunya salat? Tahu waktu salat dari mana? Tandanya azan. Oke, yuk kita cek dalam azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah dipanggil hayya 'alas shalah, ayo salat, yuk, ayo salat, ayo salat. Apakah kalimat berhenti sampai di sini? Apa setelah kalimat kalimat setelah hayya 'alas shalah? Oh, enggak pakai oh. Cek. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa sih Allah kami mesti sholat? Kata Allah, kewajiban sholat saya perintahkan. Bukan untuk memberikan beban. Tapi menjawab harapanmu yang ingin bahagia itu. Menjawab keinginanmu yang ingin tenang. Makanya dalam bagian episode sholat itu, kan ada bagian-bagian yang tertentu yang membuat diri kita tenang. Bapak Ibu kalau mau cek silakan Bu. Tidak ada ibadah yang paling tinggi memberikan ketenangan dalam hidup kecuali saat sholat. Bahkan dijamin dalam Quran surah kedua ayat 125, tempat sholatnya saja udah bikin tenang. Kepercayaan silakan. Anda masuk masjid, masuk musola, dengan masuk rumah sendiri atau apartemen kita pribadi, auranya beda. Masuk masjid, Allah, musola, tenang gitu. Salat dua rakaat, duduk dekat tembok, diiringi kipas angin, saking tenangnya ngantuk tidur. Silakan cek. Ya, bukankah sebagian banyak masalah dalam kehidupan, bahkan diselesaikan di atas saja ada saat sujud. Tapi banyak masalah kecil tuh gak pernah tuntas kalau diselesaikan dengan argumentasi saja. Satu protes, satu begini. Tapi banyak yang besar-besar tuh selesai saat sujud. Sujud, selesai. Sholat. Ya. Hidup itu kan kompleks kan? Masalah ke pengajian, ke undangan saja bisa berdebat. Papa, mama mau besok ke undangan nih, ke pengajian. Bagus mana ya bajunya? Hijau atau biru? Kata papanya biru deh, mah. Ah, kayaknya hijau deh. Ya. Nanya tapi sudah punya jawaban. Alhamdulillah kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Tuh, falah ya. Saya mau mulai dari sini. Falah. Jadi mohon izin. Kalau kita ada tuntutan dalam Quran, wajib kerjakan ini. Wajib puasa, wajib sholat. Sesungguhnya, bagi Allah itu kalaupun nggak kita kerjakan, tidak akan menurunkan satu Allah sebagai Tuhan. Allah nggak rugi. Cuman kita yang rugi. Saya tidak bebankan kewajiban ini untuk memberikan Anda beban, kata Allah. Tapi untuk mengabulkan harapan yang sering kau mohonkan kepadaku. Ya Allah, sukseskan aku. Baik, ini caranya. Ya Allah, bahagiakan aku. Baik, ini jalannya. Maka diturunkan semua jenis. Dan di antara jalan itu, kata Allah, jadilah engkau orang beriman yang beradab, maka aku akan jamin kebahagiaan dalam hidupmu. Turunkan sini. Quran surah 24 ayat 30-31. Untuk orang beriman ya, sifatnya wajib nih. Orang beriman, sifatnya wajib. Jadi kalau ada orang beriman melanggar ketentuan ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Masuk ke lisan Quran surah ke-49 ayat 11-12. Ya, sampai ke ujung kaki saja, saya percepat. Quran surah ke-25 misalnya. Teman-teman sekalian, saya turunkan ayat 69 atau puncaknya Quran surah ke-31 ayat 19. Ini saya percepat saja. Izin ya. Untuk membentuk peradaban perlu insan beradab. Saya cek satu aja dari antara ini, dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya cek satu saja dulu, mata. Yuk, kita cek. Kita manusia beradab sesuai ukuran Al-Quran atau belum? Kalau belum, berarti imannya bermasalah. Baik, kata Allah, Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria beriman, yaghuddu min absarihim. Mata orang beriman itu hanya akan melihat yang baik-baik saja. Di ukuran baik menurut Allah, ini lihat. Yang tak baik, ghaddul basar, palingkan. Maaf, ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat. Jangan salah tafsir. Ghaddul basar itu silahkan lihat. Tapi ketika yang dilihat itu bertentangan dengan moral, bertentangan dengan ketentuan Allah, palingkan pandangan itu. Awas, karena ada yang salah tafsir. Saya di Jogja tahun 2001. Itu ada seorang perempuan naik sepeda. Pinggir jalan raya. Ya, dia menerapkan keliru ayat ghaddul basar. Dikira gak boleh lihat, gak boleh lihat. Maka saat naik sepeda itu pandangannya ke bawah aja begini. Saya gak khawatir saat itu. Ya. Baik, ada di salah satu kampus di Indonesia menerapkan ghaddul basar, sedang kajian. Dia yang laki-laki ngadep ke barat, yang perempuan ngadep ke timur. Nggak ketemu tuh, yang ustadz yang ngadep ke selatan begini. Silahkan lihat, tapi saat yang dilihat itu bermasalah, maka paling kan. Ya, baik, sekarang cek. Medianya banyak sekarang. Mohon izin ya, maaf Anda melihat handphone berapa kali dalam sehari online-nya. Berapa kali di situ muncul gambar-gambar yang tidak pantas. Video-video yang tidak boleh dilihat. Katanya ingin membangun peradaban, tapi mengurus mata saja nggak sanggup. Katanya ingin membangun peradaban, tapi merawat mata saja pandangan, itu tak mampu. Bagaimana kita bisa membuat peradaban? Ini kalau mengatur diri saja nggak sanggup, bagaimana bisa mengatur lingkungan? Itu baru mata. Berapa kali lewat di depan terlihat misalnya videotron yang gambar-gambar yang tidak elok dipandang. Hal-hal yang lewat yang tidak harus dilihat. Makanya Allah meminta perempuan laki-laki menutup aurat bagian dari adat. Bagian dari peradaban. Anda lihat orang Eropa dahulu, ya? Mana menurut mereka pakaian yang menunjukkan peradaban yang paling tinggi? Tidak ada kecuali pakaian orang Islam. Makanya ratu-ratu dulu, saya kan cek gambar-gambar dahulu. Saya sudah cek ratu Polandia, ratu Inggris itu pakai kerudung, jilbab. Ya? Laki-lakinya ada yang pakai jubah, bukan karena jubahnya, bukan. Ya, bukan karena jilbabnya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika ayat diturunkan dipraktikkan dan nilainya dipraktikkan, muncul sebuah contoh yang bahkan diikuti oleh orang yang belum beriman. Jadi tren, ini poinnya. Makanya kalau kita ingin cek sejauh mana iman kita hadir dalam jiwa kita, cek saat memandang. Jangan bicara peradaban dulu. Begitu ada gambar yang tak elok di handphone muncul, palingkan. Ganti, tutup. Ini menunjukkan iman masih kuat. Kalau yang lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, nanti ini baru latihan kecil, Bu, Pak. Latihan besarnya nanti naik lagi. Keluar dari masjid, yang dilihat sendal bagus. Ini nanti naik level. Hati-hati loh. Baik. Ay, kalau imannya sudah benar, baru yang pandangan saja yang lihat. Nanti kalau makin tinggi lagi, itu di Quran surah 3, ayat 133, itu lisannya bisa berucap istighfar. Padahal memalingkan pandangan saja, itu iman sudah bagus. Tapi ada yang beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Jadi begitu melihat begini, dia palingkan astagfirullah. Itu menunjukkan imannya makin kuat. Tapi ingat, jenis istighfar ini terbagi tiga. Jadi, berpaling dan beristighfar, astagfirullah. Ya, maaf. Yang kedua, berpaling tanpa istighfar. Yang ketiga, ini yang paling banyak. Beristighfar, tapi nggak berpaling. Astagfirullah. Dosa ini. Astagfirullah. Itu paling banyak. Itu paling banyak. Nah, minimal, kalaupun belum mampu beristighfar sambil berpaling, maka palingkan. Itu latihan kecil. Nanti latihan besarnya, mohon maaf. Maaf, melihat yang tidak harus dilihat. Ya, ada istri di rumah, tapi yang dilihat status istri orang lain. Nah, keluar dari masjid bisa ketukar sendal. Itu bingung. Masjid itu tempat ibadah. Harusnya iman makin kuat. Tapi begitu keluar, kok bisa-bisa ada ketukar sendal? Tadi sebenarnya di mana ya? Iya ya, mana ya? Astagfirullahaladzim, di sini rupanya. Istighfar dulu, dipakai. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Sekarang naik level, kotak infak ada yang hilang gitu. Kok bisa? Kan dari penyakit yang ringan, Bu. Terus mau ngajinya tinggi, membentuk peradaban. Gimana kemudian bisa terjadi kalau yang ini aja gak bisa dilakukan? Terus masuk ke proyek sekarang, coba cek. Berapa banyak proyek yang tertukar? Berapa banyak nol yang bertambah? Berapa banyak yang salah di tanda tangan? Itu kan yang sekarang masalah real yang kita alami sekarang. Umat muslim terbesar 260 juta penduduknya, ya 80% muslim. Sekarang nilai ini udah muncul belum gitu? Tugas kita. Bukan mencela tapi membangun. Quran tidak pernah menghadirkan celaan. Makanya saya sering katakan, kalau ada Anda belajar dengan saya dan pandai mencela, termasuk even kepada yang non-muslim, maka saya bersaksi saya tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah mengajarkan celaan ataupun masalah yang kita bangun solusi. Solusinya apa? Solusinya apa? Kalipun kalau barat maju, jangan dicela. Kita lihat bagaimana bisa maju. Oh dia ngambil dari kita, ya kita yang punya, kenapa nggak dipraktikkan? Kenapa sibuk mencela kemajuan orang, tapi tidak mengevaluasi diri? Itu fair, kalau kita apa mau mengkaji itu fair sekali, silakan. Mereka mengkaji, kita mengkaji, mereka riset, kita riset, mereka berkembang, kita berkembang, itu fair. Yang tidak boleh itu berbuat curang. Makanya ditata dari awal, mata jangan melihat yang salah, telinga jangan salah, kaki jangan salah. Nah ini ketika ini tak mampu dikerjakan, maka ini yang akan merusak kemudian pada peradaban. Dan banyak peradaban hancur karena ulah tangan manusia. Bawa ke kantor. Mana proyeknya? Ini Pak. Kenapa begini? Ya Pak, gak apa-apa, tapi fee-nya bagus Pak, 1 miliar. Maaf ya, jari ini jadi tahiyat. Tidak akan pernah saya gunakan untuk maksiat. Tuh, ganti. Itulah insan berada. Kalau jadi semua seperti ini, demi Allah saya katakan, kemajuan itu tinggal menunggu waktu saja. Balik lagi yang tadi. Ini Pak, tadi ganti. Kok masih sama? Fee-nya yang diganti Pak, jadi 10 miliar. Astagfirullahaladzim. Udah saya bilang, ini tangan, tangan tahiyat, gak akan pernah maksiat. Tunggu saya istiharah dulu. Maksiat istiharah. Paham ya? Nah, jadi saya mau bawa ini dulu Bapak Ibu sekalian sampai ke ujung kaki. Dan ini indahnya Bu, ini waktunya sangat terbatas sekali. Kalau diturunkan lebih dalam lagi lebih indah. Misal, ini dibentuk dari anak sejak dini, bahkan dalam kandungan Bu. Jadi satu-satunya kitab suci yang mengajarkan manusia beradab sejak dalam kandungan cuma Al-Quran. Sejak dalam kandungan. Misal, saya bacakan cepat ya, kan cepat sekali ayatnya. Ada perempuan tengah mengandung misalnya seorang ibu. Bagaimana dijelaskan oleh Allah kalau anaknya ingin baik, keluar dalam keadaan yang saleh. Itu doanya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian setelah terlahir, bagaimana Allah mensupport, nih berikan ini dulu secara maksimal, ASI. Maksimal berikan ASI, bahkan ayahnya diminta oleh Allah, hei ayah jangan berikan hal-hal kepada ibu yang mengganggu secara psikologinya, sehingga kualitas ASI-nya jadi berubah. Kualitas ASI-nya menjadi tidak maksimal. Maka turun Quran surah ke-2 ayat 233. Sampai 2 tahun kata Al-Quran kalau ingin maksimal. Setelah 2 tahun itu berikan pendidikan dini. Ada 4. Kalau 4 ini kamu ajarkan, maka anak ini akan terbentuk jadi anak yang luar biasa. Akan taat kepada Allah, patuh pada orang tua, baik dengan lingkungan, sampai dia akan mudah untuk dididik. Quran surah ke-31 dari ayat yang ke-13 sampai ayat 19. Sampai naik lagi Bu. Pak, dia naik. Kemudian dia punya adik. Ada 2, ada 3, ada 4 dan sebagainya. Kata Allah, ini berpotensi akan ada perselisihan antara saudara satu dengan yang lainnya. Mulai kecemburuan. Kalau enggak di-manage dengan baik, muncul kemudian iri hati. Iri hati enggak di-manage dengan baik, muncul dendam. Dendam enggak di-manage dengan baik, muncul kemudian nanti saling menyingkirkan dengan yang lainnya. Turun Quran surah Yusuf, surah 12 itu. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai dia merantau, pergi belajar misalnya. Ya kata Allah, ketika merantau, nih. Anda mungkin akan bertemu dengan kelompok yang berbeda, etnis yang berbeda, suku yang berbeda. Maka pelihara ini, kalau engkau bawa nilai-nilai ini, engkau akan tinggal mulia dimanapun engkau merantau, di tempat manapun. Turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Sampai turun lagi, sampai ke cara belajarnya. Turun Quran surah 9 ayat 122. Sampai cari tempat ilmu di tempat belajarnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Sampai cara belajarnya. Quran surah 96 ayat pertama. Sampai kalau ingin cepat, ya tidak mudah lupa. Nanti ada amalannya Quran surah ke-2 ayat, akhir ayat 282. Sampai naik semua, ada semua. Sampai cara suami mencari nafkah. Kemudian diatur, Pak. Ibu yang mengandung, memberikan ASI, suami ditata oleh Allah. Hei, kamu begini cara mencari nafkahnya. Jangan sampai cari yang haram, sehingga nanti kualitas ASI akan berubah menjadi kotor. Turun Quran surah ke-2 ayat 168. Disupport dengan Quran surah ke-2 ayat 172. Ya, diturunkan Quran surah ke-7 ayat 96. Ada semuanya. Jelas. Dari sejak dalam kandungan. Sampai lahir, sampai berkembang, sampai mulia. Nah, ini bagian pertama dulu. Ya, kalau ini sudah selesai, baru kemudian masuk ke ilmu. Ilmu sudah selesai, bagaimana cara belajarnya? Pindah ke peradaban. Tapi terakhir saya ingin tutup, karena ini sudah masuk duhur. Belum ya? Ada diskusi nggak? Ada ya? Saya mau berhenti dulu. Saya mau berhenti sampai sini dulu. Ini belum kita bahas. Saya mau lompat sini sedikit saja. Jadi, setelah beradab semuanya, orang Islam semua beradab, sudah baik semua. Baru kemudian Nabi meminta untuk meningkatkan pelajaran, kualitas pengetahuan. Maka diminta para sahabat belajar dari Romawi. ada yang belajar, ada yang dari perang Badar itu cerdas sekali Nabi, kata Nabi, ini yang tawanan-tawanan diminta kompensasi mengajar. Diminta mengajari orang-orang Islam. Ya, ada yang mengambil kemudian pelajaran dari Romawi, ada yang dari Persia. Ada bahkan makanan kuda-kuda Persia dibawa kemudian diriset, nanti kelak kemudian itu akan dibawa ke Andalusia, ke Eropa, sekarang dikembangkan di Amerika, diteliti namanya alfalfa sekarang. Dalam Quran disebut dengan khotbah. Itu kan ternak yang paling hebat, bahkan ketika dimakan oleh kuda, kudanya pun kualitasnya sangat bagus. Karena itu sekarang kuda paling bagus dari Spanyol, ternak paling bagus kan yang dari Brazil, dari Amerika, ya, dari Australia. Itu makan pakannya, itu riset umat Islam terdahulu. Yang paling dahsyat, muncul sepeninggal Nabi, orang-orang hebat yang mempraktekkan konsep pengetahuan yang hanya beberapa ayat di sini. Maka muncullah kemudian Ibnu Firnas yang menganalisis, perhatikan cara bacanya. Cara baca orang dulu pada Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dilihat apakah ditemukan pengetahuan atau tidak. Ibnu Firnas membaca Quran surah ke-67, ayat yang ke-19. Begitu baca ayat ini, beliau menemukan prototipe pesawat terbang. Ya, begitu dibaca, apakah kamu tidak mengamat alam tara, apakah kau tidak mengamati bagaimana burung itu terbang di udara? Ya, mayum sikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa dia mengepakatukum saya, kepakatuk, kecuali Allah. Ya, maksudnya apa? Burung pun kalau enggak Allah kemudian tetapkan dia bisa bertahan dengan sayap, dia bisa kepakatuk, dia enggak akan bisa terbang. Maka ayat ini kata beliau, Ibnu Firnas, ini memberi isyarat bahwa kita bisa meniru prototipe burung supaya bisa membuat sesuatu untuk terbang. Maka dibikin kemudian seperti sayap burung. Ya, kanan kiri dipasangkan, dia naik ke atas bukit, dia kepakatukkan, jatuh lagi, baiki lagi. Sampai jadi sempurna, bagus sayapnya, terbang dia naik ke atas bukit yang paling tinggi. Terbang 10 meter, 15 meter, 20 meter, terbang, jatuh, meninggal. Ya, saat meninggal itu tidak hanya meninggal pada saat itu, tapi juga meninggalkan karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara dan dikembangkan menjadi prototipe pesawat terbang, disempurnakan oleh Eyang B.J. Habibie di kemudian hari. Ya, kimia. Sekarang banyak orang di kimia kemudian mengembangkan. Tahukah Anda dasar kimia siapa? Ternyata bapak kimia pun orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan. Dari mana menemukan teori kimia? Salah satunya beliau meneliti atom. Atau apa yang diteliti? Atom besi. Bagaimana menelitinya? Saat baca surat besi. Surat Al-Hadid, surat ke-57, saat masuk ayat 25-26. Begitu melihat ayat itu, wa'anzal al-hadid, kami turunkan besi, kata Allah, dari langit. Dilihat oleh beliau besi. Bahkan ada, saya pernah main ke Bandung, ternyata di antara meteor itu bahan-bahannya ada yang dari besi, jatuh. Beliau bawa ke labnya, dianalisis, dikeluarkan, sampai ditemukan atomnya. Sampai sekarang, nomor atom besi dan isotopnya terambil dari isyarat Al-Quran. Bukankah nomor atom besi, basikan Fe ya, ferum kan? Kan? Nomor atomnya 26 kan? Ya kan? Dan setiap atom punya isotop kan? Saya belajar kimia dulu, ya. Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Bukankah isotop yang paling stabil nomor 57? Surah 57 ayat 25-26. Namanya Jabir bin Hayyan. Itu yang menganalisis. Sampai muncul Al-Khwarizmi, Al-Battani, Ibnu Kindi, Al-Ghazali, ya, Al-Farabi dan seterusnya. Dari mana mereka kemudian muncul? Dari analisis ayat-ayat Al-Quran. Tidak semua ayat menunjukkan pada sebuah karya, tapi banyak ayat memotivasi setiap muslim untuk menemukan penemuan dan melakukan riset. Dari silah muncul riset, sampai bikin jam, sampai bikin sabun, sampai bikin macam-macam, dan seterusnya. Anda main silahkan. Saya kemarin dari Manchester. Saya autumn di Manchester. Saya masuk ke museum di Manchester. Begitu masuk ke sana, Masya Allah, Anda akan temukan dipanjang di situ bagaimana penemuan umat Islam yang kemudian dikembangkan di Eropa. Penemu sabun ternyata orang Islam. Kan? Penemu banyak macam-macam. Anda ke Melbourne, ke Australia, ada museum, Islamic Museum di sana, ternyata banyak juga karya umat Islam, sampai dibikin hologramnya. Dari pesawat sampai catur yang kontroversial sekarang, yang macam-macam gitu, itu banyak karya umat Islam ada di situ. Nah, singkatnya, umat Islam mulai lemah, Quran mulai ditinggalkan, kebiasaan riset mulai menurun, mulai senang dengan harta benda, mulai terkecoh dengan urusan dunia, bukan membangun dunia lagi, tapi menikmati dunia dengan berlebihan, sehingga lupa dengan semangat riset dan nilai-nilai Quran ini. Akhirnya, itu semua berpindah tangan, terjadi perselisihan, dan memang masa-masa peperangan, ditaklukkan, dikalahkan kemudian oleh tentara Talibis pada saat itu, dibawalah kemudian semua kejayaan ini mulai ke Eropa sampai terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1493. Maka dunia dibagi oleh Paus kepada dua bagian, ada bagian barat, ada bagian timur. Dibagi dua tuh. Maka disinilah kemudian dikembangkan, hazanah umat Islam dibawa yang dari Spanyol, dibawa kemudian ke barat, dianalisis, dikembangkan. Asalnya orang-orang barat belajar ke Spanyol. Saya belajar setahun materi ini. Ya, mereka belajar. Datang ada yang menerjemahkan, ada yang belajar bahasa Arab, ada yang belajar Quran, ada yang belajar hadis, itu biasa. Sampai kemudian mereka bawa ke daerah masing-masing. Ya, sampai ketika lengah, ketika mulai ditinggalkan, banyak yang loba dengan dunia, bersatu Isabella kemudian dengan Ferdinand, disupport dari beberapa tempat, sampai akhirnya kemudian kalah orang Islam, dibawalah kemudian hazanah umat Islam ke Eropa, kembangkan di situ, diriset, diteliti, sampai kemudian mencapai puncak kemajuannya. Jadi jangan salah, Eropa itu yang satu masih gelap, umat Islam sudah punya jam dalam bentuk burung-burungan, bentuk jam pasir, bentuk macam-macam. Anda main ke Fairawan, ke Tunis, pernah ke sana. Anda akan temukan suatu hal yang sangat dahsyat. Ada masjid, ada lapangannya, di tengah-tengahnya tahun 150 Hijrah. Sekarang 1401 Hijrah. 150 Hijrah itu sudah bisa membuat jam astronomi. Ya, jadi begitu jamnya itu dipasang, tempat sholat di depan, maaf ya, tempat sholat di masjid, depan itu ada penunjuk waktu. Naik tangga, 1, 2, 3 tangga, di atasnya ada hitungan astronomi berdasarkan sinar matahari. Jadi sudah ada hitungan, ditancapkan kemudian besi di sini, dibuat bulatan, ini tuliskan duhur, asar, maghrib, kemudian sampai dengan isya, ditulis sampai sini, dibuat lingkaran, di sini dibuat pundakan, naik tangga sini, 1, 2, 3, di sini ada hitungan, hitungan falaknya, astronomi. Jadi kalau matahari kemudian mulai bersinar ke sini, sinarnya mantul ke sini, dari pantulan itu dipantulkan ke tongkat ini, dia akan mantulkan bayangan. Ke duhur, masuk sholat duhur. Ke asar, masuk sholat asar. Ke maghrib, sampai hilang berarti isya. Itu sudah ada tahun 150 Hijrah. Kembangkan kemudian sampai dengan ke barat, digali di barat, sampai yang paling dahsyat, saya sudah pernah mengkaji tentang teorinya Ibnu Sina Al-Basair. Itu ditemukan oleh Einstein di kemudian hari, dari situ kemudian kembangkan lagi menjadi teori relativitas, I sama dengan MC kuadrat. Einstein itu divonis pada saat itu sangat tertinggal, bahkan sangat jauh, bahkan keluar kata-kata yang tak pantas saya mengungkapkan sekarang. Tapi dengan menemukan bukunya Avicenna, Ibnu Sina, beliau belajar tentang teori cahaya, tentang dikembangkan sampai menemukan teori relativitas dari kitabnya Al-Basair. Anda akan temukan banyak hal di situ. Tapi sekali lagi, sah-sah orang belajar. Jadi kalau orang Eropa belajar dari Hazanah Maritam, sah. Nggak ada masalah di situ. Yang jadi persoalan, kita sekarang kenapa tidak menggali itu dan menghadirkan kembali semangat riset dalam kehidupan kita untuk mencapai peradaban yang diharapkan. Ya, saya tidak akan sampai kepada titik yang paling jauh, sampai kemudian Belanda juga ya datang balik ke Nusantara tahun 1511. Ya, karena mendengar ada banyak rempah-rempah, dipotong di tengah, ini kalau nggak dapat nggak bisa hidup. Karena musim dingin, butuh gas, butuh macam-macam dan seterusnya. Yang datang 1511, nyasar ke Goa, balik lagi, ya, sampai menemukan seorang bernama navigator bernama Ahmad bin Majid. Di-hirelah navigator ini, sehingga sampai kemudian ke wilayah Maluku, bagian timur. Sampai kemudian ke Sunda Kelapa. Sampai menemukan bibit kopi. Dia bawa bibit kopi ke sini. Bawanya dari Yaman saat itu. Saat bawa bibit kopi ke Yaman, pengen ditanam di Jakarta. Dan ternyata nggak tumbuh. Yang sekarang jadi wilayah Pondok Kopi. Ya, di BKT itu. Ya, sampai dibawa kemudian ke Parahyangan. Begitu ditanam di situ, hasilnya bagus. Varietasnya bagus. Sampai kemudian dikembangkan, ekspor pertamanya nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya nomor 1. Sampai dibuat kemudian datang ke Bandung. Ya, kemudian di Bandung ini pada sebuah puncak tertinggi, dia bikin satelit yang disambungkan dari mulai ke Paris sampai dengan ke Jawa. Sampai Bandung itu dikenal dengan Paris Panjava. Gitu ya. Nah, riset dari kopi, cuma dari kopi sampai dengan teh. Sampai kemudian dibawa ke sini. Kembangkan. Dan itu semua resume-nya ada di Leiden. Datang semua anak ke Leiden, datang masuk ke situ. Riset kopi paling lengkap di Indonesia adanya di Leiden, di Belanda. Itu baru kopi. Dan kualitasnya tinggi. Kopi itu kopi yang paling tinggi yang kemudian dipasarkan sampai di Eropa. Makanya ketika minum kopinya enak rasanya. Malam bisa bangun, untuk tahajud dulu orang, untuk belajar, untuk macam-macam. Ya, di Indonesia dikasih perahnya. Bayangkan di sini berapa euro dijual. I want a cup of Java. Ya, 2 euro, 2 euro. Di Indonesia 1000 dapat 3 bonus 1. Terus pengen bikin peradaban gitu kan. Gimana? Nah, ini yang maksud saya, karena dasar ini nggak ada. Kita pengen lompat ketiga, cuman ini nggak ada. Ya, ini yang mau saya sampaikan. Jadi, saya bersyukur hari ini ada di sini, dan kita bisa melihat berbagai hal yang bisa kita kembangkan. Ayo kita budayakan. Teman-teman yang kuliah, bahasa Qurannya ya. Saya mungkin lompat tadi, tapi ada satu yang ingin saya tutup, kata Quran. Sifat orang Islam itu ketika belajar, dia bukan sekedar datang untuk tahu. Tapi dia datang untuk paham. Sampai ia keluar dengan pemahaman yang sempurna. Jika ada orang Islam yang belajar seperti itu, maka kata Allah statusnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Turun Quran surah 9 ayat 102. Wa makanal mu'minuna yanfiru kaffah. Tidaklah semua orang beriman itu mesti berjuang semua ke medan perang. Ya, karena belum tentu semuanya perang terus. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, hendaknya ada sebagian orang yang spesifik khusus ya lihat tafaqquhu fid din untuk belajar tuntunan-tuntunan dalam agama. Tuntunan agama dibagi dua, ada ilmu agama khusus tafsir, Quran, hadis, fikih, ada ilmu umum yang menguatkan nilai agama. Silakan, kimia, fisika, biologi, matematika, macam-macam, arsitektur, belajar kata Allah. Cuman bahasanya menggunakan fikih, artinya paham. Kalau pakai ta di depannya, artinya serius, sungguh-sungguh. Kalau pakai tasdid sebelum akhirnya, artinya double motivasi, karena tidak mudah mengerjakannya. Maka kata Quran, ayo, ya Anda yang masih belajar, belajarlah dengan serius, sungguh-sungguh, dan usahakan sampai paham. Al-Quran tidak menyukai ada orang masuk kelas, duduk paling belakang, nggak pernah nanya, ya walaupun mengejar untuk ujian, Saya pernah di beberapa negara di Timur Tengah, kemudian ada banyak orang heran. Masya Allah, Syekh Adi katanya. Kenapa? Lo yang wajib kebelian Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Emang kenapa? Saya belajar 3 bulan. Terus besoknya mau ujian, teman saya Indonesia pinjam catatan saya. Saya dapat 7,5, dia dapat 8 gitu ya. Saya bilang orang ini nggak tahu di SKS itu kan. Tapi itu kelebihan yang luar biasa. Cuman kekurangannya ilmunya cuman sampai ujian. Lepas itu hilang. Yang tadi itu terus terbawa. Makanya banyak orang kita itu misalnya belajar bahasa nih. Bahasanya ujiannya bagus tuh. Bahasa Arab sempurna 100. Tapi bahasa ketika diucapkan nggak keluar. Orang-orang sana nilai 7,5, tapi kalimatnya tuh kayak orang Arab. Nah, ini yang dimaksud oleh Quran, kata Allah, ayo, teman-teman yang arsitektur, yang belajar di sini, yang belajar macam-macam, jangan sampai Anda masuk kampus tanpa memahami satu huruf yang Anda pelajari. Pahami sampai paham betul, kuatkan pemahaman, dan kalau itu sudah dilakukan, perhatikan kalimat Qurannya, indah sekali. Waliyunziru, saya tutup, qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Kata Allah, kamu pulang. Pulang ke negara kamu, pulang ke bangsa kamu, pulang ke kampung halamanmu. Kampung. Tinggal di mana? Tinggal di desa mana? Tinggal di kota mana? Bantu mereka. Bahasa Quran. Waliyunziru qaumahum. Ingatkan mereka. Syarat ilmu kepada mereka. Bangun kampungmu supaya maju, kata Allah. Skala besar negara, bangsa. Itu bahasa Quran. Di ketiga ilmu itu dipelajari dengan benar. Dengan cara yang sempurna. Dengan pemahaman yang baik. Maka hal pertama yang dilakukan, kata Allah, bangun kembali bangsamu. Pulang. Bangun negaramu. Kalaupun ada di sini, kirimkan risetnya. Share ilmunya, kembangkan. Kak, cita-cita itu yang bisa menjadikan insya Allah kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang selebihnya kita perdalam dengan diskusi dan semoga Allah muliakan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri bagian pertama, kita jeda sekitar 2 menit untuk saya melihat beberapa soalan-soalan ini dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelan-pelan diskusi ya. Ada berapa lama waktunya untuk diskusi? Oh, 5 menit saja. Saya membuka seluas-luasnya, tapi beliau membatasi 5 menit ya. Jadi kalau ada yang kurang, ini orangnya. Bismillah. Ustaz, kenapa kita yang sudah melaksanakan, bahkan diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, tapi peradabannya masih belum maju, masih berkembang? Contoh Indonesia atau negara Muslim yang lain. Sedangkan negara barat yang tidak menjalankan syariat malah maju. Ini konteksnya peradaban modern atau kekinian. Baik, ini sederhana saja. Jalan ini kita tunaikan dengan sepenuhnya atau parsial kita lakukan? Ya kan? Contoh gini. Di Islam itu kan ada integrasi ajaran. Syariat itu tidak dibatasi dengan ibadah ritual. Syariat itu 3 bentuknya. Syariat itu asalnya dari kata syara'a, berarti jalan. Jalan, ya, jalan yang sangat luas. Jalan yang luas menuju ridha Tuhan disebut dengan syariah. Bagaimana Allah membuat jalan supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan? Maka dibuat 3 jalan utama. 1, jalan ibadah. Ya, disebut syariat dalam konteks pelaksanaannya ibadah ritual. Contohnya salat, zakat, puasa, ya, haji, umrah. Yang kedua, muamalah. Muamalah itu interaksi secara sosial. Makanya ada dalam Islam itu hukum-hukum muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan lingkungan? Bagaimana berinteraksi dengan manusia, dengan tetangga, dengan hewan, dengan tumbuhan. Bagaimana membentuk interaksi secara lebih luas lagi dalam konteks kenegaraan. Ada fikih membangun negara, ada fikih diplomasi, fikih birokrasi, luas sekali. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu hiasan dalam tampilan 2 hal tadi. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan tampilan yang mulia. Ya, jangan sampai ada misalnya mohon maaf ya, maaf. Bola pakai pakaian bola, sholat pun pakai pakaian bola juga. Ya, maka di sini oleh Quran, turun Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Hei anak cucu Adam, kamu ini kondangan manusia, pakaian bagus. Kenapa saat aku yang undang pakaian biasa-biasa? Itu akhlak dalam ibadah. Akhlak dalam bermuamalah, bagaimana misalnya bicara dengan orang di atas kita, bagaimana menghadap kepada atasan, bagaimana mengajak kepada anak-anak, ada semua jalannya. Nah, persoalannya sekarang, syariat Islam itu dipahami hanya sekedar bimbingan dalam ibadah, bukan tuntunan dalam kehidupan. Sehingga komprehensivitas ajaran Islam itu tidak terpraktekkan dalam kehidupan. Jadi, karena itu jangan ada paradoks ini ya. Ya, jangan ada perbedaan-perbedaan atau bahkan pemisahan. Mohon izin ya, mohon izin. Ketika Anda berkata-kata yang baik, itulah Islam. Ketika Anda semangat belajar, itulah Islam. Ketika Anda meriset, itulah Islam. Karena itu Islam satu-satunya agama yang punya jawaban dalam setiap persoalan kehidupan. Silahkan Anda cek, dari bangun tidur sampai tidur lagi, cuma ada Islam. Cuma Islam yang punya bimbingan. Bangun tidur, ada bimbingan dalam bentuk doa. Mau makan, ada doanya. Masuk toilet, ada doanya. Keluar toilet, ada doanya. Perkara di toilet pun diatur juga. Ini yang dikerjakan, ini yang harus tinggalkan. Jadi kalau urusan toilet yang kecil aja ada aturan, apalagi yang besar. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan peradaban itu dalam bentuk aktualisasi pengetahuan, maka jangan pisahkan Islam hanya sekedar muncul di masjid saja. Di atas sajadah saja. Tidak. Tapi bawa bimbingan Islam dalam konteks pelajaran. Tadi sudah ada. Serius saat belajar, riset dengan baik, praktekkan ilmu, bekerja sama dengan yang lain, munculkan tim-tim untuk eksplorasi. Itu Islam. Nah, spirit itu dibawa kemudian ke barat. Ingat ya, syarat maju itu bukan sholat. Syarat maju itu riset, belajar, praktekkan. Sholat itu memberikan keberkahan kepada peradaban yang dibangun. Jadi kalau nggak ada sholat, nggak akan berkah. Kalau cuma mau ngebangun, sudah ada yang dulu. Fir'aun bangun, hancur juga. Namrud bangun, hancur juga. Nabi Muhammad SAW membangun sampai sekarang bertahan syariatnya. Silahkan cek. Apalagi kalau nilai ini praktekkan. Pengetahuan diri, riset, segala diadakan. Allahu Akbar. Saya yakin berkah. Itu janji Allah Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau mempraktikkan iman dan takwa kepada Allah dengan sempurna, maka kami akan turunkan dan buka pintu keberkahan di langit dan bumi. Jadi persoalan utamanya secara klasik adalah Islam hanya diberhentikan dalam konteks aktivitas di rumah-rumah ibadah saja atau di tempat-tempat spiritual saja, tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya mohon ya, yang di Belanda di sini tolong praktekkan. Di kantor praktekkan kejujuran. Praktekkan kemudian kedisiplinan. Ya, buka jam 7, kantor datang setengah 7. Kamu kok awal banget datang ke sini? Sampaikan Al-Quran yang meminta saya untuk disiplin dalam bekerja. Ibu bertetangga dengan teman ibu masak. Masih ingat hadis Nabi? Kalau ada orang masak sampai baunya ke tetangga, maka bagilah tetangga walaupun cuma. Oh, hafal kuahnya kan? Baik. Tapi cara membacanya bukan dengan terjemah. Jangan sampai Anda masak opor, kuah bagi tetangga, Anda makan ayamnya. Ya, kok cuma kamu dibagi kuahnya aja? Hadis Nabi. Bukan, Anda yang salah memahaminya. Ya. Berbagi. Tapi yang paling indah, perhatikan, yang paling indah, tidak pernah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda itu muslim saja. Even itu non-muslim. Anda masak, bagikan. Begitu dibagi, tetangga Anda tanya, oh, Anda baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi hadis tuntunan Muhammad SAW yang meminta saya untuk berbagi. Keluar di lisan yang bersih itu. Maka sampai ke jiwanya, boleh jadi asbab hidayah. Nggak ada di catatan manapun hukum yang kalau Anda punya pohon, kemudian dia berbuah, buahnya itu terbagi antara rumah Anda dengan tetangga, masuk pekarangan rumah tetangga. Maka kata Nabi, hakun mustarak. Buahnya ini hak bersama dengan tetangga. Jadi ketika Anda punya tetangga, buahnya sampai ke tetangga, ketuk pintunya. Ya, selamat pagi. Pagi. Ini mohon maaf, ada buah. Saya tahu buah kamu kan? Bukan. Buah saya, kalau masuk pekarangan Anda, itu milik kita berdua. Jangan tunggu Anda minta izin, kalau sudah pengen, ambil saja. Itu aturan dari mana? Nabi saya yang memerintahkan untuk berbagi. Saya cuma lihat pohonnya, Anda lihat buahnya. Tidak adil kalau Anda cuma kebagian sampahnya, saya ambil buahnya. Ya, Nabi saya perintahkan. Itu indah kalimat itu. Walaupun dia tidak tahu hukum buah, mungkin beda dengan hewan. Besoknya ayam Anda main ke dia, kan? Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Ya, jadi Anda, maaf, di kampus, serius, riset, cari yang paling bagus, ajak diskusi. Kalau ditanya, kenapa Anda selalu senang dengan begini? Katakan, Al-Quran memerintahkan saya untuk gemar berdiskusi. Hadis meminta saya untuk serius dalam meriset. Orang kalau cuma cari yang kecil-kecil, ini cari yang besar-besar. Saya sekarang punya kelas-kelas Al-Quran, divisi namanya Atheist Learning Center. Dia punya 3 yang paling favorit sekarang. Pertama, menghafal Quran dalam 30 hari. 30 juz. Nah, bukan juz 30, 30 juz. Jadi ada yang kemarin, Alhamdulillah, ada yang hafal 15 hari, 30 juz. Ada yang hafal 18 hari, 22 hari, 24 hari. Ada ibu-ibu, 43 tahun, dia hafal 78 hari. Ada nenek, 64 tahun. Kemarin baru sampai 9 juz. Masya Allah. Ya, nenek, usia 64 tahun. Ikut karantina. Dan itu sangat menarik. Yang kedua ada kelas riset. Kelas riset itu ada 5 kelas sekarang. Ada kelas dokter, ada kelas pebisnis, ada kelas ibu rumah tangga, kelas ilmuwan, kelas pengajar, kelas belajar. Itu meriset, Bu. Jadi ada kurikulum ayat Quran, kita turunkan. apa kurikulum Quran di kesehatan, di kedokteran, diturunkan ayatnya apa, hadisnya apa, kitab klasik masa lalu apa, modul kontemporer apa, kita kembangkan jadi kurikulum. Tapi serius, saat masuk di absen, ya kalau 3 kali absen nggak ikutan lagi. Setiap belajar ada ayatnya, ayat itu mesti dihafal. Masuk pertemuan kedua, dicek hafalannya, ada cek di luar. Kalau nggak bisa hafal dulu, tunggu di luar, nggak bisa masuk kelas. Ya, setelah hafal baru masuk, ada ujian. Poinnya bukan karena hafalannya, poinnya ketika dia mempraktekkan itu, ayatnya sudah hadir dalam jiwanya. Contoh beginilah, ada yang dokter mata, saya tanya, apa ciri mata yang sehat? Dia bilang, ya Ustaz, kalau matanya itu bagus, optiknya sempurna, pandangannya jelas, gak ada alat bantu. Dia bilang, saya banyak temukan yang begitu, tapi dia gak bisa bedakan mana sedal dia, mana sedal orang. Mana proyeknya, mana proyek orang. Apa masalahnya? Berhenti sampai di situ. Makanya kita bedah anatomi dalam Al-Quran. Dalam dunia kedokteran, anatomi hanya tubuh saja, fisik. Tapi dalam Al-Quran ada anatomi roh, ada anatomi akal, dan integrasi antara akal dengan roh dengan anatomi tubuh. Itu sangat indah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita tampilkan sekarang kalau ingin maju. Dan silakan bandingkan dengan di Barat. Barat belajar, apa sih keunggulan di Belanda apa? Arsitekturnya, sipilnya. Di London apa, di Inggris apa, di Jerman apa? Pelajari enggak apa-apa, silakan menyebar. Ayatnya tadi sudah ada, saya sudah share ayatnya. Setelah itu, pulang, riset lagi, kembangkan dan isi dengan keberkahan ibadah. Supaya amal itu menjadi amal yang soleh, bermanfaat untuk kehidupan kita. Bukan nanti hebat bikin senjata, tapi digunakan untuk menghancurkan orang lain. Ya, atau bisa digunakan untuk menebar teror, gitu kan, itu yang paling bahaya. Karena itu banyak orang tidak ingin orang Islam maju, karena itu berusaha memisahkan para Islam dengan kehidupan sosial. Dibuatlah Islam cuma di masjid saja. Itu gerakan-gerakan sekularisme, juga termasuk juga pluralisme, juga termasuk di dalamnya ada gerakan orientalisme. Tapi jangan salahkan mereka bikin gerakan, karena itu memang pekerjaannya. Ya, pekerjaan kita adalah bagaimana membentengi diri kita supaya kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hidayat, pertanyaan. Ya, baik. Karena kondisi di lingkungan Belanda, bagaimana cara dan doa supaya anak-anak remaja saya menjadi anak-anak yang soleh? Atau soleha? Baik, jawaban. Menjadi soleh itu tidak terputus harus berada di tempat-tempat yang dipandang islami saja. Banyak di tempat-tempat islami yang juga pencurinya banyak. Di Indonesia ada orang Islam yang mencuri. Yang korupsi juga ada orang Islam. Di Saudi ada orang Islam yang dipotong tangan karena mencuri. Ya. Maaf, di tempat-tempat banyak. Di Mesir ada juga pencuri, orang Islam juga. Ya. Tapi mohon izin, untuk menjadi soleh, batasannya bukan tempat, walaupun lingkungan ada pengaruh. Batasannya adalah bagaimana kekuatan kita bisa mendidik anak dengan baik. Maaf, Nabi tinggal di mana? Jahiliyah kan? Nabi tinggal di lingkungan jahiliyah. Tapi luar biasanya Nabi tidak terkontaminasi dengan lingkungan jahiliyah itu. Kenapa? Karena beliau bisa menciptakan lingkungan sendiri yang lebih baik, yang bahkan lingkungan itu mempengaruhi kemudian lingkungan sekitarannya. Maka cara pertama, ibu buka Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 35-37. Di ayat itu diajarkan pertama doa. Ya, doa diminta kepada Allah supaya anak yang tumbuh, yang remaja sekarang dididik oleh Allah dengan cara-cara yang baik. Ya, di antara doanya, di situ ada minta perlindungan kepada Allah gangguan dari setan. Wa inni a'udzu bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim, ayat 36-nya. Ayat 37-nya, kata Al-Quran, pertama cari guru yang baik. Seperti Maryam dititipkan pada Nabi Zakaria. Bukan cuma pintar, tapi soleh. Ingin anak yang soleh, cari guru yang pintar dan soleh. Kalau yang pintar banyak, yang soleh tidak mudah. Titipkan dia, ya, ajari dia misalnya Al-Quran. Menghafal, Bu, ya, Bu, Pak. Mumpung anak-anak masih kecil remaja, titipkan dia ke masjid-masjid yang ada hafalan Qurannya. Demi Allah saya katakan, sudah ada riset sekarang, orang yang hafal Quran dengan benar, kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari orang biasa. Sudah ada riset. Dan kekuatan memorinya akan semakin kuat. Itu di London risetnya, karena orang penghafal Quran, dia bisa menghafal 52.000 kosakata. Terlatih dengan kosakata yang banyak, sehingga ketika ada kosakata yang baru, lebih cepat mudah untuk menghafalkannya. Saya punya riset sekarang dengan kawan saya, dia di neuroscientific tentang saraf di otak. Kami sedang meng-MRI, itu otak penghafal Quran. Dalam proses. Jadi gimana sih penghafal Quran itu bisa menangkap informasi, terus disimpan, tapi bisa dikeluarkan sepersekian detik. Contoh, teruskan. Qul huwallahu ahad, teruskan. Tuh. Ya, itu kan gak mudah tuh, menyimpan di sebuah tempat di otak, dikeluarkan lagi sepersekian detik. Tapi kalau ditanya Anda, misalnya, Anda 2 hari lalu, jam 5 sore, ada di mana? Tirulun, ya. Ya, bahkan ada yang terhenti yang disebut dengan lupa itu. Nah, sekarang kita akan MRI, bagaimana jalurnya informasi itu masuk ke dalam otak, dan bagaimana dia keluar. Dari situ akan dibuat sebuah metode bagaimana mengingat sesuatu dengan cepat, dari inspirasi penghafal Quran. Kami sekarang sedang membuat sebuah riset, untuk meriset hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari riset itu akan melahirkan sebuah kacamata dengan panjang gelombang tertentu yang bisa melihat objek yang belum dilihat sebelumnya. Ya, Nabi telah memberikan isyarat, ada sebuah makhluk yang saat dia bersuara dia melihat malaikat. Kami sedang meneliti komponen optik di mata makhluk itu, dikeluarkan dalam bentuk nanti kacamata dengan panjang gelombang tertentu. Nanti begitu Anda pakai, nah itu risetnya sih puncak tertingginya bisa melihat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, boleh kalau mau jadi volunteer nanti silakan. Begitu dilihat pak pak pak pak pak. Anda siapa? Malaikat maut ya. Baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian cari guru yang soleh. Kemudian yang terakhir, buatkan tempat, carikan tempat yang membuat dia terproteksi dari lingkungan yang tidak baik. Ya, LGBT, hal-hal yang buruk dan sebagainya. Cari sekolah-sekolah yang baik. Titipkan dia. Dan saya bermohon kepada Allah, teman-teman. Ayo semangat yuk. Mumpung masih ada di sini. Jauh-jauh ke Belanda. Kalau hanya untuk mendapatkan hal yang tidak penting, untuk apa? Allah kirimkan ke tempat ini supaya kita bisa jadi lebih baik. Lebih baik. Maka cari yang baik-baik. Dan tidak ada yang lebih baik kecuali masjid. Ya, Islamic Center-nya. Nabi ke Madinah bikin masjid duluan, ke Kuba bikin masjid supaya jadi center keimanan yang kokoh. Di situ ada PA-nya, di situ ada risetnya, di situ ada pelajarannya. Alhamdulillah saya support SGB, teman-teman ingin membuat Islamic Center di Utrecht ini. Saya bermohon kepada Allah supaya dimudahkan prosesnya. Kemudian juga saya mengajak kita untuk support sebaik-baiknya. Mungkin ini timbangan amal kita yang paling tinggi saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sih begini, kalau mengisi itu mudah, tapi membangun itu tidak mudah. Karena itulah orang yang membangun, sekecil apapun dia sahamnya di sana, ketika digunakan lagi oleh orang lain setelahnya, pahalanya akan mengalir. Baginya, dan terus akan abadi, sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi kalau di awal disebutkan ada gerakan wakaf untuk membangun Islamic Center, ya saya kira diwujudkan dulu mas visinya dengan baik, kemudian dipetakan caranya dari kebutuhannya. Saya pernah membantu teman-teman juga yang di New Zealand, kita kemudian support di Australia, cuma 5 menit selesai itu semua. Ya, saya tanya tadi berapa sih jumlahnya muslim di Belanda, ada 50 ribu. Berapa yang dibutuhkan? Tinggal sekitar 6 miliar. Saya bilang ya kalau seperti itu cukuplah 10 euro ya per orang, 10 euro per orang. Kalau mau dicicil silakan, mau bikin sertifikat wakaf silakan. Walaupun dalam Islam tuh enggak ada sertifikat. Kalau setiap ibadah ada sertifikat, Masya Allah banyak sertifikat kita. Sertifikat sholat, sertifikat ngaji, sertifikat puasa gitu kan. Nah, maka saya kira mungkin 10 euro itu yang bisa memberatkan mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau berapapun yang mungkin bisa kita dapatkan, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Saya kira itu, saya mengakhiri, and I apologize for you guys or the audience. I'm so sorry and apologize because I couldn't deliver my speech in English. Yeah, inshallah, I think there are so many translators here. I can translate to all of you. Inshallah, in another occasion, I will be there, I will be here, inshallah. And actually, I also, what is interesting to learn any languages, to every places that I visited it, I tried to learn the language. Yeah, so inshallah the another occasion I'll be here with the Dutch, yeah, with the Netherlands, inshallah language. Saya biasanya kalau kunjungan ke setiap tempat saya pelajari bahasanya. Jadi kunjungan berikutnya saya bisa sampaikan dengan bahasa lokal. Saya ke Jepang saya belajar bahasa Jepang. Jadi saya ke Jepang lagi saya sampaikan bahasa Jepang. Ke Jerman saya belajar bahasa Jerman. Setelah itu saya bilang sama orang Jerman saya nggak akan pernah ke Jerman lagi sebelum saya kuasai dulu bahasanya. Jadi saya balik lagi. Demikian pula ke Belanda, saya akan belajar bahasa Belanda. Jadi mohon maaf kalau saya belum kesini lagi, berarti bahasa Belanda saya belum lancar itu. Baik teman-teman, terima kasih. Kita berdoa. Oh, ada tutur. Baik, makanya saya tutup dulu. Ya, kita berdoa sebelum kita menunaikan sholat. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Let's pray to Allah Subhanahu Wa Taala. May Allah Subhanahu Wa Taala answer our prayer and may Allah bless all of us, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا إنا نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله kami bermohon segala kemuliaan kebaikan yang pernah dipermohonkan kepadamu oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli syarri masta'adza bika anhu rasulukal mustofa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada'a lana fi maqamina hadza ya Allah dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jika di tempat ini ada pun di antara kami yang penuh dengan lumuran dosa, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang hadir di tempat ini berada dalam kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan musala ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah, ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah dalam kesulitan, baik di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan keluarganya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, ya Allah, angkat, mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wa maridun illa syafaitah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah uji dengan penyakit, seberat apapun penyakitnya, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma alimna ma yanfa'una, wafiqna ma ta'alamna, wafiqna lina'lama ma ta'alama bih. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kekuatan untuk bisa, ya Allah, memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa hadna wa la tufarriqna ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, satukan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Utah ini atau Belanda pada umumnya, dan jauhkan kami dari perpecahan ya rabbal alamin. Jauhkan kami dari segala permusuhan ya arhamar rahimin. Satukan kami dalam kebaikan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon, jadikan pertemuan ini pertemuan yang bisa mengikat cinta dan kebaikan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan ada pertemuan yang lebih baik setelah ini. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا كثيرا شكرا استاذ جميل والله. Kita